Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih pada bab tentang tafsir Tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Sekarang kita memasuki hadis yang ada di bab ini, yaitu satu hadis. Setelah kita jelaskan beberapa ayat yang ada di bab ini, maka penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dia membawakan satu hadis di bab ini. Qala rahimahullah, wa fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam annahu qala, dan di dalam kitab As-Sahih kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, fi sahih ay sahihu muslimin, maksudnya di dalam kitab Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haram harta dan darahnya, artinya terjaga harta dan darahnya, tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla, dan hisabnya, perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. Dan penjelasan terjemah ini atau fasal tema ini adalah apa-apa yang datang setelahnya dari bab-bab yang ada. Bab-bab yang ada adalah syarah dari bab ini atau tema ini. Fi sahih ay sahih muslim, di dalam as-sahih maksudnya sahih muslim, harma maluhu wa damuhu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haram harta dan darahnya. Ay muni'a akhdhu malihi wa qatluhu bina'an 'ala ma dhahara minhu, maksudnya dicegah, dihalangi mengambil hartanya, tidak boleh mengambil hartanya, hartanya tidak boleh diambil. Demikian pula tidak boleh dibunuh orang tersebut, tidak boleh ditumpahkan darahnya, berdasarkan apa yang nampak secara lahiriah darinya, yaitu keislaman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga mengamalkan amalan Islam secara zahir, maka dihukumi sebagai muslim sehingga terjaga harta dan darahnya, tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darah. Wa hisabuhu 'alallahi, sementara hisabnya diserahkan kepada Allah. Ai, maksudnya kata Syekh Hafizahullah, Allah Ta'ala huwa alladhi tawalla hisaba man talaffadha bihadhihi al-kalimati fayujazihi 'ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadihi. Maksudnya Allah Ta'ala dialah yang akan mengurusi hisab orang yang melafadzkan kalimat ini. Allah lah yang akan menghisab, menghitung orang yang melafadzkan kalimat ini. Lalu Allah akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan niatan dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Secara zahir kita melihat dia muslim. Mengapa? Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Adapun urusan batinnya kita tidak tahu, maka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberikan balasan sesuai dengan batinnya, keyakinan yang ada dalam hatinya. At-tarjamatu al-kitabi wal-babu fatihatuhu. Tarjamah maksudnya tarjamah kitab, judul kitab. Yani kitab tauhid. Wal-babu fatihatuhu, sementara yang namanya bab adalah pembukanya. Tarjamah maksudnya tarjamah Alkitab, dan bab adalah pembukanya. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan kalimat ini, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwabi, dan penjelasan judul kitab ini adalah bab-bab yang ada setelah. Maka yang dimaksudkan dengannya adalah qauluhu, wal muradu biha huna qauluhu babu tafsiri at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya adalah ucapan beliau bab tafsir tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Yakni bab-bab yang ada setelah bab ini merupakan tafsir atau penjelas dari bab ini, bab tafsir tauhid dan kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Al makna al ijmaliyyu lil hadis, makna global hadis ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadzal hadithi annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayni. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menerangkan bahwasanya tidak diharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini. Terkumpulnya dua syarat ini. Al-awwalu, perkara yang pertama atau syarat yang pertama, qawlu la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atsani, perkara atau syarat yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillahi, mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Mengingkari, mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi, disembah selain Allah. Fa idza wujida hadani al-amrani wajaba al-kafu anhu zahiran. Maka apabila didapatkan dua perkara ini pada seseorang, maka wajib untuk menahan diri darinya secara zahir, menahan diri dari mengambil hartanya, dan wajib menahan diri dari menumpahkan darahnya. Mengapa? Karena ada dua perkara ini pada orang tersebut, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Dan yang kedua, mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka secara zahir kita katakan dia muslim sehingga terjaga darah dan hartanya. Wa tafwidu batinihi ilallahi, dan menyerahkan urusan batinnya, hatinya, kepada Allah Ta'ala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im, maka apabila dia jujur di dalam hatinya, yakni apa yang dia tampakkan sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya, di dalam hatinya, berupa keikhlasan, kejujuran, maka Allah akan balas dia dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan adzabahu al'adzab al'alima, namun sebaliknya kalau dia munafik, ternyata secara lahiriah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga dia meyakini atau mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, terlihat secara zahir dia hanya beribadah kepada Allah dan misalnya mengatakan tentang kufurnya segala sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah secara zahir, namun ternyata dia munafik, menyimpan, menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, di dalam hatinya, di dalam batinnya, maka azabahu al-azab al-alim, Allah akan menyiksanya dengan azab, siksaan yang sangat pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu ala zahiri, adapun di dunia maka hukumnya sesuai dengan zahir, lahiriah, apa yang nampak. Tetapi di akhirat na'udzubillah, kalau dia munafik, maka fid darkil asfali minan nar, dia berada di kerak yang paling bawah dari api neraka. Ini balasan dari orang-orang yang munafik, yang dia secara lahiriah menampakkan keislaman padahal menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya, di dalam hatinya. Qala munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, bahwasanya hadis ini, hadis dari Tariq bin Asyam, termasuk dalil yang paling jelas, yang paling agung, yang menerangkan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Hadis ini termasuk hadis yang paling agung atau dalil yang paling agung yang menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, yaitu hadis ini memberikan makna atau menjelaskan tentang wajibnya mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini hadis ini menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, yaitu di antara maknanya adalah mengkufuri segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ma yustafadu min al-hadis, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillahi min al-asnami wal quburi wa ghairiha, bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah. Apakah patung-patung, berhala-berhala, atau kuburan-kuburan, atau yang selainnya, harus dikufuri. Apa saja atau segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah, harus dikufuri, diingkari sebagai sembahan yang batil. Di dalam ta'liknya atau catatan kakinya sebutkan qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Syekh keluarga Syekh, yani cucunya beliau rahimahullah, fi majmu'atir rasaili wal masaili an-najdiyah, di dalam kitab majmu'atir rasail, kumpulan risalah-risalah, wal masail, dan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah an-najd. Beliau rahimahullah mengatakan i'lam, ketahuilah anna la ilaha illallah kalimatul islami wa miftahu dari salami. Ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Islam. Kalimat Islam dan kunci negeri keselamatan, yaitu surga. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Islam. Kalimat agama Islam. Wa qad samma Allah Ta'ala kalimat at-taqwa wal urwatal wuthqa, dan sungguh Allah Ta'ala telah menamai la ilaha illallah sebagai kalimat at-taqwa, kalimat at-taqwa, kalimat ketakwaan, dan sebagai al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Wa ya kalimatul ikhlasi, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, kalimat pemurnian, yakni hanya menyerahkan ibadah untuk Allah saja, mengesahkan Allah dengan ibadah dan mencari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Allati ja'ala Ibrahimu al-Khalilu alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas yang telah dijadikan oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam sebagai kalimat yang baqiyah, yang kekal, yang tetap ada pada keturunannya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakni bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimat taqwa, al-urwatul wuthqa, dan sebagai kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim, kalimat yang tetap ada pada keturunannya, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa madmunuha nafyul ilahiyyati amma siwallahi, dan kandungan kalimat la ilaha illallah adalah meniadakan sifat ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah, meniadakan keberhakan ibadah dari segala sesuatu selain Allah. Wa ikhlasul ibadati bi jami'i afradiha lillahi wahdah, dan memurnikan ibadah seluruh dengan seluruh jenisnya, dengan seluruh contoh-contohnya, itu hanya diserahkan, diberikan, dimurnikan untuk Allah saja. Itu kandungan kalimat la ilaha illallah, meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah, meniadakan segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah, dan memurnikan ibadah dengan seluruh jenisnya dan contohnya untuk Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya bahwasanya sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Az-Zukhruf 26 sampai 27. Faqala an Yusuf alaihi salam, dan Allah berfirman tentang nabinya Nabi Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billah. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang kata, yang Allah jelaskan dalam surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti millah, ajaran agama abai, ayah-ayahku, yakni leluhurku, yaitu buyut beliau Ibrahim, kakek beliau Ishaq, dan ayah beliau Yaqub, yaitu agama tauhid. Maka nalana an nusyrika billahi, tidak berhak, tidak pantas baik kami untuk menyekutukan Allah Ta'ala, dan kami tidaklah menyekutukan Allah sama sekali, tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Inilah ajaran tauhid yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga ajaran tauhid tersebut adalah ajaran leluhur beliau, ayah-ayah beliau. Faqala ba'daha, dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata setelahnya, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Allah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali kepada Dia saja. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yusuf ayat yang ke-40. Wa qala ta'ala li khatimi rusulihi, dan Allah Ta'ala berfirman kepada rasul penutup, penutup para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul inna ma umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah, hanyalah aku diperintahkan agar aku beribadah kepada Allah dan aku tidak menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu apapun. Al-ayah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, alla ta'budu illallah, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa qala, dan Allah juga berfirman, inna ilahakum la wahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sesungguhnya ilah kalian adalah wahid, ilah yang satu, yang esa, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Inna ilahakum la wahid, sesungguhnya ilah kalian itu benar-benar satu, esa, hanya Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi sebagai Rabb. Dialah Rabb langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan Rabbnya al-masyariq, masyriq, yakni Rabbnya timur dan juga barat, yakni semua arah itu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tafawata an-nasu fi hadhihi al-kalimati bihasabi ma lahum 'ilman wa 'amalan. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, dan sungguh manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, sesuai dengan keilmuan dan amalan yang ada pada mereka, sesuai ilmu dan amalan mereka. Faminhum man yaquluha wa huwa yajhalu madlulaha wa muqtadaha. Maka di antara manusia ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia tidak mengetahui isinya apa, kandungannya apa, maknanya apa, enggak tahu, dan juga tidak mengetahui konsekuensi kalimat yang dia ucapkan tersebut. Fala ya'rifu al-ilaha al-manfiyya bi adatin nafyi walal ilahiyata al-muthbata lillahi ta'ala. Maka orang ini tidak mengetahui Tuhan yang dinafikan, yang ditiadakan dengan alat peniadaan, yaitu la ilaha. Dari kalimat la ilaha illallah ada kalimat la ilaha. Dia enggak paham Tuhan mana yang harus ditiadakan, yang harus diingkari, yang harus dibenci, yang tidak boleh diibadahi. Dan juga dia tidak mengetahui Tuhan yang mana yang ditetapkan, yang dia yang harus dia sembah. Dia tidak mengetahuinya. Tuhan mana yang harus dia hanya dia ibadahi semata, dan mana yang tidak boleh dia ibadahi. Tidak paham kandungan kalimat la ilaha illallah, tidak paham maknanya, tidak paham juga konsekuensinya. Fahada, maka orang ini la tanfa'uhu bila raibin. Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut tidak memberikan manfaat kepada dia tanpa adanya keraguan sedikit pun. Mengapa? Karena enggak tahu makna kalimat yang dia ucapkan tersebut, tidak mengetahui isinya, tidak mengetahui apa konsekuensinya, maka akhirnya kalimat yang dia ucapkan tersebut, walaupun dia sering mengucapkannya, walaupun dia terus-menerus mengucapkannya sekian ribu kali, tetapi karena tidak mengetahui maknanya, isinya, dan konsekuensinya, maka kalimat yang dia ucapkan tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya sedikit pun. La bila raibin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tajiduhu ya'ti bima yunaqidhuha wa huwa la yadri. Mengapa kita katakan tadi bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut tidak bermanfaat kepadanya tanpa adanya keraguan? Karena dia enggak tahu artinya, kandungannya, konsekuensinya. Maka engkau dapati dia, engkau dapati orang ini, dia melakukan atau mendatangkan sesuatu yang membatalkan kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut dalam keadaan dia enggak sadar, tidak tahu. Nyangkanya ini biasa, bukan syirik, tetapi dia lakukan. Mengapa? Karena enggak paham kalimat la ilaha illallah. Enggak paham artinya, enggak paham isinya, dan tidak paham konsekuensinya. Akhirnya apa? Terjatuh, terjerumus kepada kesyirikan, kekufuran yang membatalkan kalimat tauhid yang dia ucapkan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya, urgensinya memahami makna kalimat la ilaha illallah, kandungannya dan konsekuensinya. Bahkan memang itulah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, di antaranya mengetahui maknanya. Ya, kalau yang namanya syarat ketika tidak terpenuhi, maka tidak sah, tidak dianggap kalimat yang dia ucapkan tersebut ketika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan orang ini belum memenuhi syarat-syaratnya, yaitu buktinya dia tidak paham maknanya, tidak paham isinya, dan tidak paham konsekuensinya. Akhirnya apa? Dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang membatalkan kalimat yang dia ucapkan tersebut. Wa'alam, dan ketahuilah, anna laha syurutan siqalan, dan ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat siqalan yang berat, yang harus dipenuhi. Minha, diantara syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-ilmu bimadluliha wa muqtadaha wa huquqiha wa lawazimiha wa mukammilatiha. Di antara syarat la ilaha illallah adalah mengilmui, mengetahui isinya, kandungannya atau maknanya, dan juga mengetahui konsekuensinya apa, dan juga mengetahui hak-hak kalimat tersebut, dan juga mengetahui lawazimnya, ini sama dengan muqtadha', konsekuensi atau keharusan-keharusannya, dan juga mengetahui penyempurna kalimat tersebut, apa yang membuat kalimat tersebut menjadi sempurna. Dia harus mengetahuinya. Wa min syurutiha, Dan diantara syarat-syarat kalimat tersebut juga adalah as-sidqu wal yaqinu wa iradatu wajhillahi wal kufru bima yu'badu min dunillahi. As-sidqu, jujur dalam hatinya ketika mengucapkannya, apa yang dia tampakkan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan sama dengan yang ada dalam hatinya. Itu as-sidqu, jujur. Sehingga menafikan kemunafikan. Orang munafik tidak jujur. Mengapa? Dia zahirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana muslimin yang lain, sebagaimana kaum muslimin. Dan juga dia melakukan hal-hal yang membuktikan tauhidnya secara zahir. Dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, tetapi ternyata di dalam hatinya menyimpan kekufuran, kesyirikan. Maka ini namanya tidak jujur, dusta dia. Berarti tidak bermanfaat kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan. Wal yaqinu, dan juga harus yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakin dengan isinya, kandungannya, dan konsekuensinya. Tidak boleh ada keraguan, dzan saja, sangkaan kuat, dugaan kuat terhadap Islam dan juga kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Apalagi asyak, keraguan. Kalau dzan itu sifatnya di atas 50%, tapi belum sampai kepada keyakinan. Kalau syak 50%, itu ragu. Maka kalau dia mengatakan atau ada dalam hatinya, saya menduga dengan dugaan kuat, saya sangka dengan sangkaan kuat Islam itu adalah agama yang benar, agama yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya menduga dengan dugaan kuat. Ini belum yakin, enggak bermanfaat. Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut. Kenapa? Karena masih sifatnya dugaan, belum yakin. Dia menduga bahwasanya kalimat ini la ilaha illallah akan menjadi sebab suksesnya muslimin di dunia dan akhirat. Dugaan sangkaan kuat tidak bermanfaat. Apalagi asyak, keraguan, ragu dia. Ragu benar tidak ya kalimat la ilaha illallah akan menjadi sebab jayanya kaum muslimin. Ragu setengah-setengah. Jelas lebih tidak bermanfaat. Berarti yang bermanfaat bagaimana? Al-yaqin, yakin 100% tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya kalimat la ilaha illallah menjadi sebab suksesnya kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Kalimat tersebutlah yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan akhirat, yang menjadi sebab mereka akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk neraka, atau tidak akan kekal di dalam neraka. Berarti kunci kebahagiaan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, harus yakin. Berikutnya di antara syarat la ilaha illallah adalah menginginkan, mengharapkan wajah Allah yang ikhlas dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Para ulama menjelaskan ada 8 syarat kalimat la ilaha illallah yang harus kita pahami, harus kita hafalkan, kita pahami, dan kita amalkan. Supaya apa? Supaya kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat untuk kita sebagai pengucapnya, baik di dunia maupun di akhirat. 8 syarat tersebut adalah yang pertama al-ilmu bima'naha, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Harus tahu, tidak boleh enggak paham. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak, tidak boleh diibadahi. Yang menafikan al-jahlu, al-nafi lil-jahli, yang meniadakan kebodohan, bermakna tentang maknanya. Yang kedua al-yaqinu, yakin dengan isi kandungan kalimat la ilaha illallah, yang meniadakan asyak, keraguan. Ketika dia yakin, otomatis tidak akan ragu dan juga tidak akan zon sifatnya, tapi yakin 100% tanpa keraguan sedikit pun tentang isi kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga al-qabul, menerima isi kandungan dan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah dengan hatinya, menerima. Hatinya harus menerima kalimat la ilaha illallah. Yang menafikan ar-rad, penolakan. Jadi harus diterima dengan hatinya kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang keempat al-inqiyad, tunduk dengan amal, dengan anggota badannya terhadap kandungan dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang meniadakan atar sikap meninggalkan. Yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh terhadap kandungan dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yani badannya, anggota badannya itu membuktikan, dia buktikan dengan anggota badannya bahwasanya dia seorang muwahhid, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lain dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah al-ikhlas, yaitu hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan seluruh ibadah untuk Allah, tidak ada riya, sum'ah ataupun yang lainnya dari niatan-niatan selain Allah. Al-ikhlas punya dua makna. Yang pertama hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan seluruh ibadah untuk Allah saja. Makna yang kedua, ketika beribadah kepada Allah hanya mengharap wajah Allah, tidak mengharap yang lainnya, tidak riya, tidak sum'ah, tidak mencari dunia dan yang lainnya. Itu ikhlas yang menafikan kesyirikan. Nah, kalau orangnya ikhlas ya tidak akan syirik, yang meniadakan kesyirikan. Yang keenam as-sidqu, jujur. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jujur dari dalam hatinya, yang meniadakan al-kadzib, kedustaan. Tidak seperti orang-orang munafikin, mereka dusta ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Mereka hanya dengan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, ternyata di dalam batinnya menyembunyikan, menyimpan kesyirikan dan kekufuran. Sehingga harus jujur ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh al-mahabbatu, cinta. Mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengannya, yang menjalankan konsekuensinya, yang menafikan dan sebaliknya, membenci kalimat kufur dan orang-orang yang kufur, orang kafir. Ini ketujuh, mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah dan orang-orang yang komitmen dengannya, serta membenci kekufuran dan orang-orangnya, orang kafir dan orang-orang musyrikin. Yang terakhir, yang delapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, atau al-kufru bit-tawaghit, mengkufuri segala sesuatu yang dibadahi selain Allah. Kufuri tawud tawud, yani segala sesuatu yang dibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 8 syarat kalimat la ilaha illallah yang harus ada pada setiap orang yang mengucapkannya, supaya kalimat yang dia ucapkan tersebut bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Qala rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala, yang pentingnya dan harus adanya syarat-syarat kalimat tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Qala Ibnu Jarir, berkata al-Imam Ibnu Jarir di dalam menafsirkan ayat ini, ya'lamuna haqiqata ma syahidu bihi, maksudnya mereka mengetahui hakikat apa yang mereka saksikan. Mereka mengetahui hakikat apa yang mereka persaksikan. Ketika mereka mempersaksikan la ilaha illallah, atau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mereka faham, mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tahu hakikatnya, tahu maknanya, dan tahu syarat-syaratnya, dan mereka memenuhinya, maka persaksiannya diakui sah, dianggap benar. Wa qala, dan Allah ta'ala juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, maka ilmuilah, berilmulah tentang kalimat la ilaha illallah. Ini harus diketahui dengan ilmu yang benar, apa itu makna kalimat la ilaha illallah. Wa sahhat al ahaditsu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi dzikri hadhihi syurut kulliha, dan telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan syarat-syarat ini seluruhnya, 8 syarat. Wa man lam yakun kadzalika, maka dan siapa saja yang tidak seperti itu kondisinya, tidak memenuhi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, lam tanfa'hu la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak memberikan manfaat kepadanya. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Li'anna qawla bila ilmin haba'un, dikarenakan ucapan tanpa ilmu itu habaun, debu, debu yang paling kecil. Habaun itu baru bisa terlihat ketika ada sinar matahari dari celah-celah tembok. Ketika kita melihat ada sinar matahari masuk melalui celah-celah tembok, lubang kecil di pintu atau di tembok, itu kita baru kelihatan, kita baru bisa melihat ada debu yang berterbangan. Itu haba, habaun, debu yang sangat kecil, yang tidak bermanfaat, yang sangat kecil. Nah itulah gambaran dari seseorang yang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ilmu, maka seperti habaun, debu yang sangat-sangat kecil, yang paling kecil, yang tidak bermanfaat. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa man faqada dalila dhalla sabila, dan siapa saja yang kehilangan dalil, yakni dia enggak tahu ilmunya tentang apa yang dia ucapkan, maka telah sesat jalannya. Orangnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak tahu dalilnya, tidak tahu apa maknanya, tidak tahu apa syarat-syaratnya, maka dia dhallas sabil, orang yang tersesat jalannya. Itu penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Kita kembali kepada penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Anna ma'na, yang faedah yang kedua, anna mujarrada at-talaffuzi bila ilaha illallahu ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila bihi ma lam yudif ila dhalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Ini faedah yang sangat besar, sangat agung. Bahwasanya semata-mata melafadzkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka tidak menjadikan terjaga darah dan hartanya, tidak menjadikan dia diharamkan darah dan hartanya, walaupun dia mengetahui maknanya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu maknanya, faham artinya, dan juga wa amila bihi, dia mengamalkan isinya, kandungannya, dan juga konsekuensinya, yaitu dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada selain Allah. Selama apa? Hal itu tetap masih belum terjaga darah dan hartanya, walaupun dia mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungan dan isi kalimat la ilaha illallah, selama tidak ditambah dengan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sehingga orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah belum cukup, belum tentu sebagai seorang muslim atau seorang muwahhid. Tergantung apakah dia mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah atau tidak. Kalau mengingkari, ya kita katakan dia muslim muwahhid. Tetapi kalau dia tidak mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka dia tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan muwahhid. Dia beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Tetapi dia ketika ditanya, bagaimana pendapat anda tentang mereka Yahudi, Nasara yang beribadah kepada selain Allah, dia tidak mengingkarinya. Yaitu urusan mereka, itu hak mereka. Tidak berani dia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak berani dan tidak mau mengingkari, mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ketika ada yang berbuat syirik, dia diam, tidak mengingkarinya, tidak meyakini, tidak mengatakan ini kufur, ini syirik. Tidak berani seperti itu, maka ini belum dikatakan sebagai orang muslim muwahhid. Dalam footnote-nya, catatan kakinya disebutkan, ja'a fi kitabim majmu'ah ar-rasail wal masail an-najdiyah, disebutkan dalam kitab yang telah disebutkan tadi, yaitu kitab majmu'ah ar-rasail wal masail an-najdiyah, al-mas'alatul hadiyata ashrata, permasalahan atau masalah yang ke-11. Rajulun dakhala hadha ad-dina wa habbahu, ada seseorang yang masuk ke dalam agama ini, agama Islam, dan dia mencintainya, mencintai Islam, masuk ke dalam Islam dan mencintainya, mencintai agama Islam. Ini jelas sesuatu yang bagus, sesuatu yang wajib bagi setiap orang untuk masuk Islam dan mencintai Islam. Wajib, bahkan rukun harus ada agar dinyatakan sah. Di antara syaratnya ya seperti ini, supaya dia bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Walakin, tetapi ternyata dia punya kekurangan, punya sesuatu yang lain. La yu'adil musyrikina au ajahum walam yukaffirhum, ternyata dia tidak memusuhi kaum musyrikin, tidak menganggap mereka sebagai musuh. Dia masuk Islam, cinta kepada Islam, tetapi tidak bermusuhan dengan musyrikin, tidak meyakini musyrikin adalah musuh dia, orang kafir, orang musyrik, tidak memusuhinya. Au'adahum walam yukaffirhum, atau dia memusuhi musyrikin, dimusuhi, tetapi tidak mengkafirkan mereka. Nah, yang seperti ini, maka kesimpulannya, jawaban dari Syekh rahimahullah, tidak atau belum dikatakan muslim. Aqala, atau dia mengatakan ana muslimun, saya orang Islam, walakin la aqdiru an ukaffira ahla la ilaha illallah walau lam ya'rifu maknaha. Saya orang Islam, tetapi saya tidak mampu untuk mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah walau lam ya'rifu maknaha, walaupun mereka tidak mengetahui maknanya. Ini ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak tahu maknanya. Akhirnya apa? Ya, terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Nah, orang ini yang katanya masuk Islam, muslim, tidak mau mengkafirkan orang tadi yang berbuat syirik, yang jelas-jelasan terjatuh dalam kesyirikan, yang tentunya sudah iqamatul hujjah, sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Wa rajulun dakhala hadza dina wa habbahu, dan ada seorang yang masuk ke dalam agama Islam ini, agama Islam, dan mencintainya. Walakin yaqulu, tetapi dia mengatakan la ata'arradu lil qibabi, tetapi dia mengatakan saya tidak bisa merintangi orang-orang yang menyembah kubah-kubah. Ini menyembah kuburan-kuburan ataupun kubah atau bangunan yang didirikan di atasnya. Dia tidak mampu merintangi atau menghalangi praktek kesyirikan. Jadi dia membiarkannya, dia tidak mengkufurinya, tidak membencinya, tidak mengkufuri praktek-praktek kesyirikan. Wa a'lamu anna la tadurru wa la tanfa'u, dan saya tahu bahwasanya kubah-kubah tersebut tidak bisa memberikan mudarat, bahaya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walakin ma ata'arraduha, tapi aku tidak bisa menghalanginya, menentangnya, mengingkarinya ataupun merintanginya. Ini tidak mengkufuri, intinya tidak tegas-tegasan mengkufuri praktek kesyirikan. Al-jawabu, maka jawabannya adalah anna ar-rajula la yakunu musliman illa idza arafa at-tauhid wa dana bihi, bahwasanya seseorang itu tidaklah dikatakan muslim kecuali apabila dia mengetahui tauhid dan beragama dengannya. Wa amila bimujibihi, dan mengamalkan sesuatu yang menjadi kewajiban dia, konsekuensi tauhid yang dia ketahui tersebut. Fa shaddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima akhbar bihi, dalam perkara yang beliau kabarkan. Wa ta'ahu fima nahaa anhu wa amara bihi, dan mentaati beliau dalam perkara yang beliau larang dan yang beliau perintahkan. Ketika dilarang, yang ditinggalkan, ketika diperintahkan, yang dikerjakan. Wa amana bihi wa bima jaa bihi, dan dia beriman kepada beliau dan kepada semua yang dibawa oleh beliau. Intinya bahwasanya orang yang tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia belum dikatakan muslim atau muwahhid, sampai mengkufuri segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kelengkapan jawaban dari Syekh rahimahullah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.